إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. كده مسيح pada hadis yang ke-27, yaitu hadis tentang al-birr husnul khuluq wal ithm ma haka fi nafsik, yang namanya kebaikan adalah kebaikan akhlak dan yang namanya dosa adalah apa yang menggelisahkan hatimu. Sampai pada ucapan Ibn Rajab rahimahullah, qala Mu'adz ibn Jabal, أحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه, aku peringatkan kalian agar berhati-hati dari زيغة الحكيم, dari ketergelinciran orang yang bijak. Orang yang hakim, yang penuh hikmah, kadang suka tergelincir. Fa'inna syaitan qad yaqul kalimat ad-dalalah, karena syaitan kadang mengucapkan kalimat yang sesat, ala lisanil hakim, melalui lisannya orang yang bijak. Wa qad yaqulul munafiq kalimat al-haqqi, dan kadang seorang munafik mengucapkan kalimat yang hak. Ini barakallahu fikum, perkara sesungguhnya ujian yang berat. Kalau saja yang berbicara orang yang wadihud dalalah, orang yang tersesat dengan kesesatan yang jelas, siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar ucapannya? Tetapi yang berbahaya, kata Mu'ad, kalimat yang menyimpang tapi dari seorang yang hakim, yang terkenal bijak, terkenal alim, terkenal saleh, masya Allah, tiba-tiba tergelincir berbicara salah. Atau sebaliknya, munafik berbicara kalimat al-haq, akhirnya kebanyakan orang menolaknya karena dia munafik, ternyata kalimatnya adalah hak. Faqila li Mu'ad, maka dikatakan kepada Mu'ad, ma yudrini anna al-hakim qad yaqulu kalimat ad-dalalah. Terus bagaimana aku tahu, ya Mu'ad, bagaimana aku tahu kalau orang hakim tadi tergelincir, padahal dia hakim. Waqad yaqulu kalimat ad-dalalah, dan kadang-kadang berbicara kalimat yang menyimpang. Wadal munafik yaqulu kalimat al-haq, dan kadang munafik berbicara kalimat al-haq. Qala, dikatakan oleh Mu'ad, ijtanib min kalamil hakimil mustahirat allati yuqal mahadihi. Jauhilah ucapan orang yang hakim tadi, yang mustahirat allati yuqalu mahadihi, yang orang-orang berkata apa ini. Wala yuthnika, wala yuthninaka dhalika anhu, tetapi engkau jangan memisahkan diri dari dia, karena dia seorang yang hakim, bijak. Tapi kalimat yang tadi, jangan dulu. Kalimat yang kamu semua bingung, mahadihi, apa ini? Fa'innahu la'allahu an yuraja', kita jangan tinggalkan dia, kata Mu'ad. Karena la'allahu an yuraja', bisa jadi dia akan rujuk kembali. Bisa jadi dia akan rujuk kembali. Wa ta'allaqal haqqa idza sami'tahu, dan dia akan berpegang dengan kebenaran kalau dia mendengarnya. Wa inna 'alal haqqi nuran, sesungguhnya kebenaran itu memiliki cahaya. Demikian kharrajahu Abu Dawud. Demikian riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dan dalam riwayat, qala bal ma tashabaha 'alaika min qaulil hakim, bahkan engkau hindari apa yang tashabaha, yang samar-samar dari ucapan al-hakim, hatta taqul, sampai kau katakan ma arada bihadhil kalimah, apa yang dimaukan olehnya dengan kalimat ini. Barakallahu fikum. Ini diajarkan pada kita agar kita tidak taklid. Pokoknya kalau orang ini saleh, hakim, masya Allah, bijak, pokoknya apa kata dia, tidak bisa. Kadang tergelincir sebagai manusia. Wabanu Adam, mahlul khata wan nisyan. Anak Adam, tempat kesalahan dan tempat kealpaan. Setinggi apapun keilmuannya, kullu bani Adam. Nabi SAW mengucapkan dengan kalimat kullu bani Adam. Tidak dikecualikan kecuali para anbiya. Tidak dikecualikan kecuali para nabi yang ma'asum. Adapun selain nabi, maka bisa tergelincir. Maka dikatakan hati-hati dari ketergelinciran seorang yang hakim. Hati-hati dari ketergelinciran seorang yang terkenal hikmah, alim. Yang kayak apa? Bagaimana kita tahu? Dijawab, kalau dia mengucapkan kalimat yang tasyabaha, yang samar, tidak jelas, sampai orang-orang berkata, apa maksudnya? Mahdi, apa ini? Fahada yadullu ala anna al-haqqa wal-batil la yaltabis amruhuma ala al-mu'minil basir. Ini menunjukkan bahwa kebenaran dan kebatilan tidak samar, la yaltabis, tidak tersamar urusan keduanya atas seorang mukmin yang basir. Bal ya'riful haqqo bin nur. Orang mukmin memandang kebenaran dengan cahaya hatinya, karena kebenaran bercahaya. Fa yaqbaluhu qalbuhu, maka hatinya menerima. Wa yanfir 'anil batil, dan akan menolak dari kebatilan-kebatilan. Fa yunkiruhu wa la ya'rifuhu. Nah, sadaqa wallah, benar beliau, sungguh. Kita beberapa kali mendengarkan kalimat-kalimat yang seperti itu, ternyata salah. Mendengarkan dari seorang alim, ulama, kita akui keilmuannya, masya Allah, kita gak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Tapi ketika berbicara, satu kali, kita terheran-heran. Ternyata, saya kira cuma anak sendiri. Anak bengong, anak tanya kepada sebelahnya, iya, anak juga bingung. Tanya pada yang ketiga, sama. Sampai pulang dari umrah, masih kita SMS-an di grup untuk mendiskusikan ucapan tadi. Barakallahu fiik. Ini adalah perkara yang kadang-kadang terjadi pada seorang yang alim. ketergelinciran. Wallahu ta'ala alam. Apa latar belakangnya kita enggak tahu. Yang jelas qadarullah ma syaa fa'al, terjadi. Ikhwani fid din a'azakumullah. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka niscaya hati itu akan menjauh dari kebatilan, fayunkiruhu wa la ya'rifuhu, akan mengingkarinya dan tidak bisa memakluminya. Ya'rifuhu, jadi tidak bisa menganggapnya ma'ruf. Wa min hadzal ma'na qaulun nabi, maka makna yang seperti inilah yang ada dalam ucapan nabi, sayakunu fi akhiriz zaman qaumun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, akan muncul nanti di akhir zaman satu kaum yang berbicara pada kalian dengan apa-apa yang kalian enggak pernah dengar, tidak kalian, tidak pula bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian dari mereka. Yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yani annahum ya'tuna bima tastankiruhul qulub, yani mereka membicarakan atau menyampaikan perkara-perkara yang diingkari oleh hati-hati kalian. Kalian merasa janggal. Wala ya'rifu wa bi qawli antum wala aba'ukum, tidaklah kalian, tidak pula bapak kalian, isyaratun ila anna mastaqarrat ma'rifatuhu 'indal mu'minin ma taqadu min al-'ahd wa tatawul az-zaman fa huwa al-haq. Kalimat kalian, tidak pula bapak-bapak kalian, menunjukkan isyarat bahwa apa yang sudah mapan pengenalannya, sudah kokoh di hati kaum mukminin seluruhnya dan juga di hati-hati kaum mukminin yang telah lewat dari bapak-bapaknya dan seterusnya, ala tatawul az-zaman, sudah sekian panjang zaman, biasanya adalah hak. Seperti masalah sholat lima waktu, sudah dari dulunya dikenal oleh kaum muslimin, kaum mukminin seluruhnya. Puasa Ramadan, demikian pula perkara-perkara yang berkait dengan keduanya. Wa annama ahdatha ba'da dhalika mimma yastankir, adapun apa yang diada-adakan setelah itu, maka itulah yang biasanya diingkari oleh hati-hati mereka. Fala khairu fi, dan biasanya memang tidak ada kebaikan padanya. Perkara muhdats, apalagi ini, baru lagi. Ada istilah baru lagi. Ada istilah Islam liberal, belum selesai muncul lagi Islam sentara. Ya tankirun nas. Manusia terheran-heran, apa itu? Apa maksudnya? Qul inna a'udzubikumullah. Itulah gambaran kebid'ahan. Fadalla hadits wadhsa wa ma fi ma'nahu 'ala ar-ruju' ila al-qulub 'inda al-ishtibah. Maka hadis ini, hadis wabisah, menunjukkan, dan juga hadis yang sejenisnya yang semirip dengan hadis wabisah, dalla 'ala ar-ruju', menunjukkan harusnya kembali kepada hati-hati kita dalam ishtibah, dalam keraguan atau ishtibah, kesamaran. Dalil tidak jelas, hujahnya tidak ada, maka istarjaqallah, tanyalah pada hati. Artinya alternatif yang belakangan, yang terakhir adalah istarjaqallah, tanyakan pada hatimu. Apa yang tenteram di hatimu biasanya hak, dan apa yang menggelisahkan hatimu biasanya batin. Fama ilaihi sakanul qulub atau sakanul qalbu, yaitu apa-apa yang kepadanya hati tenteram. Wan syarah ilaihi sadru, yang dada lapang menerimanya. Fahuwal birr wal halal, maka itu kebaikan, itu adalah halal. Wa makana khilafu dhalik, dan apa yang menyelisihinya. Fahuwal ismu wal haram, maka itu dosa dan keharaman. Hati sempit tidak lapang, dada sempit tidak lapang, hati gelisah, maka biasanya dosa dan keharaman. Wa qawluhu fi haditsin nawas wal ism ma haka fi sadr, yang namanya dosa adalah apa yang menggelisahkan dalam dada. Wa karihta an yattali' alaihi an-nas, dan kau tidak suka kalau ada orang yang melihatnya. isyarah ila anna al-ithma ma athara fi sadri harajan. Ini juga bukti, dalil, isyarat bahwa dosa adalah apa yang mempengaruhi dalam dada. Mempengaruhi dalam bentuk haraj, rasa berat, susah, diyik, dayyikan, wa qaliqan. Qaliq juga maknanya gelisah. Wa ittiraban, ittiraban goncang. Falam yansharih lahu sadru. Dada ini tidak lapang, sempit, susah, gelisah, goncang. Biasanya itu adalah sebuah perkara yang jelek. Wa ma hadza fa huwa 'inda an-nas mustankar, bersama dengan itu bahwa perkara tadi diingkari oleh manusia. Bi haitsu yunkirunahu 'inda ittila'ihim 'alayh, di mana mereka mengingkarinya ketika melihatnya. Wa hadza a'la maratib ma'rifati al-ithm, dan ini setinggi-tinggi martabat atau setinggi-tinggi derajat pengenalan dosa ketika ishtibah, ketika tersamar. Barakallahu fikum. Kalimat indal ishtibah ini kharaja minhu, keluar daripadanya apa yang tidak ishtibah. Jadi yang tidak ishtibah enggak usah dibahas. Yang sudah jelas haramnya dalam Quran, yang sudah jelas haramnya dalam hadis yang sahih, yang sudah ijma' para ulama tentang haramnya, itu sudah selesai. Tapi yang kita bahas adalah yang mustabih, yang samar-samar, yang enggak ada kejelasan dalilnya, enggak ada kejelasan hujahnya. Maka disitulah letaknya kita melihat pada hati. Wa huwa mastankarahu an-nas, yaitu yang manusia mengingkarinya dan hati juga mengingkarinya, gelisah, susah, berat, enggak lapang. Dan manusia mengingkari ala fa'ilihi wa ghairu fa'ilihi. Mengingkari pelakunya dan mengingkari pula orang-orang yang tidak melakukannya. Artinya perkara itu diingkari, dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. Wa min hadzal ma'na qaul Ibnu Mas'ud. Dan semakna inilah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma ra'ahu al-mu'minuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Wa ma ra'ahu al-mu'minuna qabihan fa huwa 'indallahi qabih. Atau dalam riwayat dinukil dalam Aqidah Tahawiyah atau syarah Aqidah Tahawiyah, disebutkan ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan wa ma ra'ahu al-mu'minuna sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, maka itu di sisi Allah kebaikan. Apa yang dilihat oleh muslimin sebagai kejelekan, maka itu di sisi Allah kejelekan. Barakallahu fikum. Berarti barakallahu fikum, urusan melihat manusia itu terakhir, di belakang. Kalau sudah ada hujjah qala Allah qala Rasul, maka itu yang paling tinggi. Jangan digaguh-gugat hanya karena manusia. Tapi manusia tidak suka, tapi manusia tidak cocok, tapi manusia mengingkarinya. Itu enggak peduli, enggak akan merubah hukum. Tetapi kalau sudah Quran, sunnah, ijma sudah lewat, ada perkara yang tidak ada kejelasan, la fil Quran wala fil sunnah wala ijma. Bagaimana ini? Lihat saja hatimu, istafja qalbam. Dan lihat bagaimana manusia. Biasanya kalau manusia cenderung menerima dan hati juga tenteram dengannya, biasanya benar. Tetapi kalau munkar, biasanya hati gelisah, gak nerima hatinya. Fitrah juga gak nerima. Manusia juga keumumannya tidak menerima. Biasanya perkara yang batil. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kalimat wa ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan ila akhirihi, maka itu dalilul ijma', dalil ijma'. Kalau dilihat oleh kaum muslimin semuanya bahwa itu baik, ya berarti baik di sisi Allah. Wa qawluhu fi hadithi wabisah wabisa'alabah wa in aftakal muftun, walaupun difatwakan untukmu oleh para juru fatwa. Yani anna ma haka fi sadril insan, yani apa yang menggelisahkan di dada manusia, maka itu adalah dosa. walaupun difatwakan oleh sekian banyak orang, wa in aftahu ghairuhu bi annahu laysa bi itsm, walaupun difatwakan oleh sekian banyak orang bahwa itu bukan dosa, fahadihi martabatan tsaniyah, dan ini adalah martabat yang kedua. Wa huwa an yakuna al-syai'u mustankiran 'inda fa'ilihi duna ghairihi. Apa martabat yang kedua? Kalau dia mengingkarinya tetapi orang lain tidak mengingkarinya. Kalau martabat yang pertama, hati dia mengingkarinya, manusia juga mengingkarinya, maka itu sudah jelas. Itu nomor satu yang di atas. Berarti benar-benar itu adalah isim atau munkar. Martabat kedua, hatimu menyatakan bahwa itu adalah dosa, tetapi manusia tidak mengingkarinya, bahkan memfatwakan boleh. Wa qad ja'alahu aydan itsman. Dikatakan fahadhihi martabatun tsaniyah wa huwa an yakuna asy-syai' mustankiran 'inda fa'ilihi, yaitu perkara yang seseorang merasa itu munkar duna ghairihi, tanpa yang lainnya, tanpa orang lain. Orang lain tidak demikian. Wa qad ja'alahu aydan itsman, dan dijadikan pula itu sebagai dosa. Wa hadha innama yakunu idza kana sahibuhu mimman syaraha sadru bil iman. Dan ini terjadi kalau orang tersebut orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, orang yang mukmin, orang yang bertakwa. Wa kana al-mufti yufti lahu bi mujarrid dhann aw mail, sedangkan juru fatwa yang berfatwa tadi, orang-orang yang berfatwa hanya mujarrid dhannin, hanya dengan prasangka atau dengan kecenderungan ila hawa, kepada hawa nafsu, min ghairi dalilin syar'i, tanpa ada dalil yang syar'i. Seperti zaman kita, beberapa orang-orang yang dianggap sebagai juru fatwa, sebagai ulama dalam tanda petik, kebanyakan ahlul ahwa. Kebanyakan, kita tidak bilang seluruhnya. Nah, yang seperti ini, sedangkan ketika engkau punya ilmu, belajar, mengerti akidah, mengerti sunnah, mengerti ucapan para ulama salaf, biasanya perkara yang jelek, yang munkar, terasa di hati kita bahwa ini tidak benar. Walaupun kita belum tahu hujahnya, dalilnya, bahkan mungkin belum ada, tapi sudah terasa di hati. Maka peganglah apa yang ada di hatimu. Walaupun aftakal muftun, walaupun juru fatwa seluruhnya memfatwakan boleh, kamu jangan. Fa amma ma kana ma'al mufti bihi dalilun syar'i, adapun kalau para mufti tadi membawa dalil yang syar'i, fal wajib 'alal mustaftir rujuh ilaih, maka wajib bagi orang yang meminta fatwa untuk merujuk kepada ulama tersebut. Kalau berdalil, berhujjah, apalagi hujjahnya qawiyah, wa illam yashri' lahu sadruhu, walaupun dadanya tidak lapang menerimanya, kalahkan dadamu, kalahkan perasaanmu. Lihat kedudukannya. Kita tidak bicara membandingkan antara perasaan dengan hujjah. Kalau sudah ada hujjah, perasaan kayak apapun kalahkan. Kita bukan sufi yang beragama dengan perasaan. Kita ahlu sunnah, berdalil dengan hujjah. Maka dikatakan di sini, kalau fatwanya dengan hujjah yang syar'i, dengan dalil-dalil yang qat'i, masya Allah, maka harus diterima, harus merujuk kepadanya. Wa in lam yansharih lahu sadruh, walaupun dadamu mungkin sempit, berat, susah. Wa hadza karukhas syar'iyyah, contohnya seperti rukhsah syar'iyyah, keringanan-keringanan yang syar'i. Misal fitr fi safar, ustaznya menyatakan boleh, tidak apa-apa berbuka. Masa saya makan sendirian di orang-orang berpuasa? Enggak mungkin lah ini, saya rasa perasaannya enggak enak. Masa boleh, Ustaz? Boleh. Qala Allah Ta'ala, "Wa in kuntum 'ala safarin ila akhirih." Dibacakan dalilnya. Wa qala Rasulullah sallam, "Wa fa'ala." Rasulullah sallam pernah berbuka mengangkat tinggi-tinggi bejananya, kidahnya, kemudian meminumnya, dan para sahabat melihatnya sehingga para sahabat ikut berbuka. Ini enggak bisa dibantah. Walaupun perasaanmu, masa sih safarnya pakai pesawat ber-AC, keretanya mewah, eksekutif, begini, begini, begini. Udahlah, ya, jangan ngayal. Tapi perasaan, jangan pakai perasaan. Ini kalau sudah ada hujjah qawiyah, barakallahu fikum. Seperti masalah keringanan-keringanan. Wal marad, misalnya berbuka ketika safar atau ketika sakit, wa qasrus salah atau mengqasar salat dalam safar, wa nahwi dzalika mimma la yansharihu bihi sudur katsirin minal juhal. Dan lain-lainnya, dari keringanan-keringanan yang tidak lapang dada kebanyakan orang bodoh. Rata-rata orang bodoh menghitungnya dengan perasaannya dan akalnya. Masa sih? Safarnya sekarang nikmat. Ya dulu pakai unta berjalan panas terik di tengah padang pasir. Sekarang kan enggak. Di dalam bis ber-AC, dalam kereta ila akhir. Itu barakallahu fikum tidak jadi hujjah. Fahadha la ibrata bihi. Perasaan-perasaan yang seperti itu la ibrata bihi, tidak dijadikan hitungan, tidak ada ibrah padanya, enggak dianggap. Tidak dianggap. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahyanan ya'muru ashabahu bima la tansharihu bihi suduruhu aw suduru ba'dihim. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya dengan sesuatu yang para sahabat tidak lapang dadanya. Sebagian ba'dihim, sebagian mereka. Sebagian para sahabat hatinya agak bagaimana begitu? Terheran-heran, masa sih begini? Tapi mereka terima. Mengapa? Karena itu dalil. Ucapannya ucapan Rasulullah SAW. Fayamtani'una min fi'lih. Ada beberapa sahabat yang agak enggan untuk mengerjakannya. Karena hatinya merasa demikian-demikian. Fayagdha min dhalik. Bahkan ada marah. Kama amarahum bifaskhil hajji ilal umrah. Sebagaimana ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengganti niat mereka dari haji kepada umrah. Fasakh, membatalkan niat, merubah dari haji kepada umrah. Jadi berangkat mereka berihram dengan niat haji. Tapi ketika hampir sampai di tempatnya, kata Nabi, ganti niat kalian umrah. Kemudian umrah, tamat tu, apa namanya, tahallul. Setelah tahallul, nanti ihram lagi baru ihram haji. Sehingga seakan-akan diwajibkan tamattu. Dan itu pendapatnya Ibn Abbas, wajib tamattu. Kecuali ada sesuatu hajat harus qiran atau harus ifrad. Tapi hukum asalnya tamattu. Tapi sebagian yang lain menyatakan yang paling afdal. Karena Nabi menyatakan jadikan niat kalian umrah. Atau jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Itu perintah untuk tawaf. Bahkan sampai-sampai Ibn Abbas menantang untuk mubahalah. Siapa yang tidak sependapat denganku, aku siap mubahalah. Barakallahu fikum. Para sahabat agak kebingungan. Kita sudah niat haji, kok disuruh merubah untuk umrah. Barakallahu fikum. Fakarihahu man karihahu minhum. Ada yang kariha. Kama amarahum binahri hajjihim. Itu satu kejadian. Kama amarahum binahri hajjihim. Sebagaimana perintah Nabi untuk menyembelih sembelihan-sembelihan mereka. Wat tahallul, dan tahallul dari umrah Hudaybiyah. Bukankah itu juga berat? Para sahabat enggan. Belum masuk ke Mekah. Dihalangi di Hudaybiyah oleh musyrikin Quraisy. Belum sempat tawaf, belum sempat apapun. Mereka sudah ihram semua. Sudah niat semua. Sudah memakai pakaian ihram, sudah talbiyah, sudah selesai. Tinggal masuk tawaf ila akhirnya. Terjadilah apa yang terjadi sampai perjanjian Hudaybiyah selesai dan kemudian harus pulang. Kata Nabi, batalkan ihram kalian. Maksudnya tahallul, bukan bahas, batalkan. Tahallul, cukur rambut. Sembelih, sembilan-sembilan kalian. Gambaran sekarang mungkin pandang-pandangan kayak tadi. Kenapa sih? Masa pulang? Kita belum apa-apa. Begitu. Sehingga mereka diem. Nabi suruh dua kali, tetap diam. Sampai Nabi masuk ke kemahnya dalam keadaan sedih. Istrinya bertanya, kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Aku perintahkan mereka untuk mencukur rambut mereka. Enggak ada yang melaksanakannya. Kata istrinya, kau lakukan sendiri. Niscaya mereka akan mengikuti. keluar, Rasulullah SAW diiringi dengan oleh istrinya, dicukur kepala rambutnya. Mereka melihat Rasulullah SAW mencukur rambutnya, harapan cukupus, berarti benar-benar mau pulang. Sudah selesai, Nabi sudah cukur rambut, maka mereka pun saling mencukur rambutnya sampai dikatakan oleh penulis sirah, ka'annahum yaqtatilun, seakan-akan mereka saling bunuh. Karena pakainya pedang, khonjar, senjata-senjata sendiri. Gitu. Mereka semuanya ya, saling mencukur rambut mereka. Ini barakallahu fikum, artinya perintah Nabi, kalau mau pakai dalil tadi, apa yang diingkari oleh hati, tidak diterima oleh, dan dada tidak lapang, berarti batil, tidak bisa, tidak pakai. Mengapa? Karena had berhadapan dengan hujjah. Nabi yang nyuruh, dalil. Maka perasaan berat, perasaan susah, perasaan sempit, itu tidak jadi hujjah. Barakallahu fikum. Wa karihu muqadatihi li Quraisy ala an yarji' min 'amihi. Dan juga mereka tidak suka, hati mereka sempit. Bukan tidak suka. Kenapa kok ngalah pada Quraisy? An yarji' untuk pulang pada tahun itu. Ya Rasulullah, bukankah kami orang-orang yang kuat, siap perang? Kami bukan pengecut, kami bukan penakut. Kenapa enggak maksa saja? Kita lawan. Nabi menyatakan tidak, kita pulang. Wala anna man atahu minhum yarudduhu ilaihim. Demikian pula dalam perjanjian. Perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang datang dari Mekah ke Madinah masuk Islam, harus dikembalikan. Itu juga mereka berat. Ya Rasulullah, fima hadhihi ad-diniyah? Untuk apa kehinaan ini? Kenapa kita terima kehinaan ini? Tetapi barakallahu fikum, hujjah qat'iyah. Hujjah sudah tegas dari Rasulullah SAW. Maka mereka pun pada akhirnya mengatakan sami'na wa ata'na. Dikalahkan perasaannya, dikalahkan apa yang dipikirkannya, dikalahkan dengan hujjah dari Rasulullah SAW. Radhiyallahu ta'ala anhum. Wa fil jumlati fama warada an-nassu bihi falaysa lil mu'min illa ta'atullah wa rasulih. Kata Ibn Rajab, ringkasnya apa yang sudah tersebut dalilnya, nas hujjah, maka tidak ada bagi setiap mukmin kecuali menerima. Enggak ada bagi setiap mukmin kecuali ta'ah, mentaati Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, tidak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerimanya. Maka dalil ini jangan dipertentangkan dengan hadis tadi. Hadis istafti qalbak, mintalah fatwa dengan hatimu. Jangan dipertentangkan. Itu adalah pada satu keadaan tertentu. Ini pada keadaan lain. Kalau keadaan jelas hujjah, jelas dalil, jelas nusus, yang ada hanya sami'na wa ata'na. Perasaan, kegelisahan hati dan sebagainya jangan dipakai. Tetapi ketika ada sesuatu kesamaran, syubhat, maka istafti qalbak. Wa yanbaghi an yaltaqi dhalika bin syirah as-sadr wal ridha atau yatalaqa. Wa yanbaghi an yatalaqa dhalik, yatalaqa maknanya menerima, yaltaqi maknanya bertemu, yang lebih tepat menerima. Wa yanbaghi an yatalaqa dhalik bin syirah as-sadr wal ridha, semestinya untuk menerima semua itu dengan lapang dada dan keridhaan. Fa inna ma syara'ahu Allah wa rasuluhu yajibul iman war ridha bihi, karena apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya wajib diimani dan wajib diridhai, wat taslim lahu, dan wajib diterima. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah, sampai mereka mau berhukum kepadamu wahai Rasul dalam apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak dapati di hati-hati mereka ada rasa berat. Mimma qadait, dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah pasrah, tunduk patuh. Wa amma ma laysa fihi nassun min Allahi wa rasulih. Adapun apa yang tidak ada nasnya, enggak ada dalilnya yang langsung dari Allah dan Rasulnya. Wala amman yuqtada biqaulihi, tidak pula dari para salaf yang diikuti, atau tidak pula dari orang-orang yang yuqtada bihi, orang-orang yang diikuti dari kalangan para sahabat wa salafil ummah, atau dari kalangan salaf juga tidak ada. Fa idza waqa fi nafsil mu'min al mutma'in qalbuhu bil iman, kalau terjadi dalam hati seorang mukmin yang memang hatinya penuh dengan iman, tentram dengan keimanan. Al-munsyarih sadruhu binuril ma'rifah, yang dadanya lapang dengan cahaya pengenalan kepada Allah dan keyakinan kepadanya. Wahakka fi sadrihi, kemudian hatinya gelisah karena satu syubhat mewujudah yang ada. Walam yajid man yufti, enggak didapati pula orang yang berfatwa dengan ilmu. Fihir rukhsah, enggak ada yang memberikan rukhsah. Man yukbir an ra'ihi, wa huwa mimman la yuwassaq bi ilmihi wa bi dinihi, bal huwa ma'rufun bi ittiba'il hawa, atau justru yang ada adalah orang yang tidak dipercaya agamanya, atau orang yang mengikuti hawa nafsu, yang ma'rufun bi ittiba'il hawa, yang dikenal dengan mengikuti hawa nafsu. Fa huna yarji' al mu'min ila ma hakka fi sadri, maka disitulah seorang mukmin kembali kepada apa yang ada dalam dadanya, ini kembali kepada hatinya. Wa in aftahu haula'il muftun, walaupun difatwakan dengan fatwa lain oleh haula'il muftun, yang kebanyakan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tergambar apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Berarti istafti qalbak tadi, dalil tadi, pada keadaan tertentu. Dan itu samanya dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Nah, waqad nassal Imam Ahmad ala mithli hadha. Qala al-Marwazi fi kitab al-Wara', qultu li Abi Abdillah anna al-Qati'ah arfaqu bi min sa'ir al-aswaq, waqad waqa'a في قلبي من أمرها شيء، فقال أمرها أمر قدر متلوث، قلت فتكره العمل فيها، قال دع ذا عنك إن كان لا يقع في قلبك شيء، قلت قد وقع في قلبي منها، قال ابن مسعود الإثم حواز القلوب، قلت إنما هذا على المشاورة، قال أي شيء يقع في قلبك، قلت قد اضطرب علي قلبي، قال الإثم حواز القلوب. Telah disebutkan sebuah nas oleh Imam Ahmad rahimahullah yang seperti ini, yaitu dikatakan oleh Marwazi dalam kitab Al-Wara', qultu li Abi Abdillah, aku katakan pada Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad, innal qati'ah arfaqu bi min sa'iril aswaq, sesungguhnya qati'ah, qati'ah itu satu kumpulan kambing, arfaq bi min sa'iril aswaq, lebih apa cocok di hatiku dari semua pasar-pasar yang lain. Wa qad waqa fi qalbi min amriha syai', sedangkan dalam hatiku ada sesuatu, min amriha syai', faqala amruha amrun qadarun mutalawwid, maka dia berkata urusannya adalah urusan yang jelek, kotor. Qultu fatakrahul amal fiha, kalau begitu engkau tidak suka beramal dengannya, ditanya seperti itu. Da'dha anka, kalau gitu tinggalkan. In kana la yaqa fi qalbika syai', kalau tidak terjadi di hatimu sesuatu, silakan. Qultu qad waqa, telah terjadi dalam hatiku sesuatu. Qala Ibnu Mas'ud al-ithm hawazul qulub, yang namanya dosa itu adalah apa yang menggelisahkan hati. Qultu innama hadha 'alal musyawarah, itu adalah dalam masalah musyawarah. Ini bukan perkara-perkara yang sifatnya halal dan haram, tapi perkara yang apa? dimusyawarahkan. Ini apa itu, yang ini boleh, itu boleh. Baru kita pakai hati. Ayu syai'in yaqa fi qalbik, apa yang terjadi pada hatimu? Qultu ittaraba alayya qalbi, hatiku goncang. Qala al-ithm hawazul qulub, dosa itu adalah apa yang menggelisahkan hati. Wallahu ta'ala a'lam.